lenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembahkan Yesus Tuhan, Raja segala. Dilenyapkan oleh urapan, dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan, penuhiku. Terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Sembah kau, Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan, dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembahkan Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Ku sembah kau, Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Sembah kau, Yesus Tuhan, Raja segala.